Mitra Bisnis, Apindo menilai pemerintah sudah panik dan bertindak irasional ketika kembali menaikkan tarif listrik untuk industri dan rumah tangga mulai 1 Juli mendatang. Pemerintah dinilai sudah tidak peduli lagi dengan ekonomi dan pertumbuhan industri. Yang penting hanyalah selamatkan APBN. Apindo mengatakan kenaikan listrik ini menjadi pukulan bertubi-tubi bagi dunia usaha yang juga dibebani kenaikan upah minimum. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Pemerintah dalam situasi yang panik dan mengambil keputusannya memang irasional. Karena dalam situasi seperti sekarang, di mana banyak faktor yang membuat ketidakpastian di dalam berusaha atau berinvestasi, itu justru diperkuat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, misalnya yang paling dirasakan oleh industri adalah dengan defisit neraca perdagangan, kemudian neraca keuangan negara, pemerintah meng-cut berapa persen dari APBN, ya, kemudian menaikkan tarif dasar listrik yang kedua kalinya, ya, di mana yang pertama dilakukan itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah I3 terbuka naik 30% lebih, kemudian I4 naik 60% lebih dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian bisnis, ya, yang naik mengikuti kurs dan inflasi dan juga harga minyak dunia. Nah, pada waktu pemerintah, Menko yang baru menyampaikan bahwa kenaikan TDL itu tidak bisa dirubah, mengingat karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Nah, kami melihat bahwa tidak ada lagi kenaikan yang kedua. Nah, ternyata dalam waktu yang sangat singkat, ya, boleh dikatakan pemerintah tidak seperti biasanya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan pelaku usaha, justru menaikkan yang kedua kali. Ya, tentu kalau dilihat dengan DPR, ya silakan saja, ya. Tetapi itu merupakan langkah yang kita lihat sebagai langkah panik, ya, karena tanggung jawab negara mendapatkan pajak tidak berhasil. Tetapi di sisi lain, mengalihkan beban itu selain dengan mengurangi anggaran belanja negara, yaitu adalah menaikkan TDL ini yang kedua kalinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi industri, I4 itu merupakan industri hulu, ya. Semua produk hulu, ya, yang sebagai bahan baku untuk proses industri berikutnya itu dihasilkan dengan menggunakan tarif listrik di kategori I4 gitu. Nah, Anda bayangkan kalau kenaikan kedua, ya, I3 ini naik, ya, di luar dari yang terbuka, ya. Kenaikannya itu meskipun bertahap tetapi secara 1 tahun itu di atas 30% lebih. Nah, artinya pertama industri pengguna dari produk dari industri hulu dia mengalami kenaikan karena bahan bakunya naik, kemudian dia harus juga menanggung beban kenaikan dari kebijakan TDL yang kedua di mana tarif listriknya sendiri naik. Nah, di sisi lain pemerintah seolah-olah menutup mata bahwa pelanggan 450 dan 900, ya, itu sudah tidak naik 10 atau 11 tahun, ya. Dan mereka membayar abonemennya sekitar 30.000 sampai 60.000 per bulan. Nah, tetapi pemerintah seolah-olah tidak melihat bahwa upah minimum dalam 5-6 tahun terakhir ini sudah naik sampai sekitar 90-100%. Nah, artinya kemampuan untuk membayar listrik 450 dan 900 harusnya mampu, ya. Tetapi karena pemerintah melihatnya tidak proporsional dan kedua juga menghindari keputusan politik, artinya yang berdampak kepada popularitasnya, ya, yang menurut saya itu tidak penting lagi sekarang, ya, itu diambil. Nah, itulah yang berdampak sehingga industri atau pelanggan produktif harus menanggung beban ini. Jadi harusnya pengguna listrik rumah tangga 450 dan 900 kVA itu harusnya dinaikkan gitu, Pak? Ya, 450 dan 900. Yang pelanggannya itu hanya membayar 30.000 dan 60.000 selama 10 tahun ini, 10 tahun lebih. Dan pelanggan ini tidak sedikit yang mereka adalah pekerja. Sementara upah minimum pekerja itu sudah naik hampir 90 sampai 100% dalam kurun waktu 5-6 tahun. Artinya, kalau kita bicara listrik, 450 dan 900 itu masih dikategorikan tidak mampu. Tapi di sisi lain, upah yang mereka dapatkan, pendapatan mereka, itu sudah meningkat 100% dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir. Tapi ada pendapat lain nih, Pak Franky, yang mengatakan tarif listrik kita sebenarnya masih kompetitif. Bagaimana menurut Anda? Saya kira itu hanya menghibur diri saja. Buktinya kan produk-produk kita juga tidak berdaya saing tinggi. Harus tanyanya ke industri, ya, seperti tekstil, elektronik, mainan, makanan, ya, industri baja, semen, kaca, alat bahan baku tekstil, ya, mereka semua mengalami masalah. Tapi yang tentu kita sesalkan adalah sudah jelas bahwa Presiden SBY tidak akan melanjutkan. Tapi ternyata kebijakan pencitraan, ya, masih merupakan kebijakan andalan. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Mandariska.